Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْهَا. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita, pembahasan kitab Syarah Al-Adabul Mufrad. Terakhir kita sudah selesai dari pembahasan hadis yang berapa? 175 ya. 175. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari ya memberi mencap hewan di bagian wajahnya. Begitu pula Rasulullah alaihi wasallam melarang dari apa? Memukul wajah. Baik itu wajah hewan terlebih lagi manusia. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang ke-175 itu, la'anallahu man fa'ala hadza. Allah melaknat orang yang melakukan hal ini. Yaitu ketika Rasulullah menjumpai ada seorang yang mencap seekor hewan di bagian wajahnya. La yasimanna ahadun alwajha wa la yadribannahu. Jangan sampai seseorang itu mencap di bagian wajah, memberikan cap di bagian wajah, dan jangan pula sekali-kali memukulnya. Itu memukul wajah. Jadi di sini terdapat larangan yang sharih, nahyun sharihun, larangan yang jelas dan tegas tentang atau dari apa? Memukul wajah dan mencap bagian wajah. Ya. Mungkin ada yang bertanya, apa hukumnya kita memberikan cap bagi hewan, ya, misalnya hewan ternak, baik itu sapi, ataukah kambing, ataukah onta, ya, selain di daerah wajah, selain di area wajah, hukumnya apa? Hal itu dibolehkan sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah di dalam salah satu fatwanya. Beliau mengatakan wasmul hayawanat bil kai fil udhun aw fil fakhidh la ba'sa lakin fil wajh la. Beliau mengatakan memberikan cap kepada hewan dengan kai, kai itu besi panas yang kemudian ditempelkan di kulit, baik diberikan cap dengan kai di telinganya ataukah di pahanya, makanya seperti ini la ba'sa, tidak masalah. Jadi boleh memberi cap hewan sapikah ataukah kambing ataukah unta di bagian, beliau contohkan di sini di telinga ataukah di paha atau di bagian yang lain, ya, selama tidak memudorotkan hewan tadi, maka yang seperti ini la ba'sa, tidak masalah, boleh. Lakin fil wajah la, akan tapi kalau wajah tidak boleh, karena ada dalil yang melarang hal tersebut, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Taib, kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-176 sekaligus memasuki bab yang baru. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, babu man latama 'abdahu falyu'tiqhu min ghairi ijabin. Bab, barang siapa yang menampar budaknya atau memukul budaknya di bagian wajahnya, maka hendaknya dia memerdekakan budak tersebut min ghairi ijabin, tanpa kewajiban. Artinya ini bukan hal yang wajib. Ketika seorang tuan atau majikan memukul budaknya di bagian wajahnya, maka kafarah, bentuk penebusan dosa dari hal tersebut adalah dengan memerdekakan budak tadi. Tapi ini bukan perkara yang wajib. Ini sekedar perkara yang mustahab atau mandub, yang dicintai dan dianjurkan, tapi tidak sampai tingkatan wajib. Kita baca hadisnya. Qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Adamu qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Husain qala sami'tu Hilal ibn Yasafin yaqulu kunna nabi'ul bazza fi dari Suwaid ibn Muqarrin. Hilal bin Yasaf mengisahkan, dahulu kami pernah membeli, atau nabi bisa diartikan menjual juga, dahulu kami menjual kain dari kapas, albaz itu kain yang berasal dari bahan kapas, fidari Suwaid bin Muqarrin, di rumahnya Suwaid bin Muqarrin, salah seorang sahabi. Fakharajat jariyatun faqalat li rajulin syai'an. Maka kemudian ada seorang budak perempuan, jariyah itu budak perempuan, keluar. Faqalat li rajulin syai'an. Kemudian dia mengatakan sesuatu kepada seorang pria. Falatama hadzalika ar-rajulu. Maka kemudian pria tadi tiba-tiba menampar budak perempuan tersebut. Faqala lahu Suwaid bin Muqarrin, maka Suwaid bin Muqarrin yang melihat peristiwa tersebut berkata kepada pria tadi, Alatamta wajahaha, apakah engkau menampar wajahnya? Laqad ru'aituni sabi'a sab'atin wa ma lana illa khadimun. Di sini Suwaid bin Muqarrin mengisahkan pengalaman yang pernah beliau alami. Beliau mengatakan, sungguh aku pernah melihat diriku adalah sebagai orang yang ketujuh dari tujuh orang, yaitu yang beliau maksud di sini adalah keluarga beliau sendiri. Ya, keluarga beliau sendiri yaitu saudara-saudara beliau yang berjumlah tujuh orang. Yang mana dari tujuh bersaudara itu, wa malana illa khadimun, kami tidak memiliki budak kecuali satu orang saja. Falatamaha ba'duna, maka suatu ketika salah seorang dari kami pernah menampar budak tadi. Fa amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu'tiqaha. Maka Nabi memerintahkan untuk membebaskan budak tersebut. Karena sebab apa? Karena sebab ditampar wajahnya. Maka sebagai bentuk kafaratu adzam, bentuk tebusan dosa, penembusan dosa adalah dengan memerdekakan budak tadi. Nah, di sini sahih disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kita baca syarahnya, ya, syarah yang singkat. Berkata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, fi hadzal haditsi bayanu khatarul i'tida'i bil latami fil wajh. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang bahayanya perbuatan melampaui batas berupa menampar wajah. Lida ja'at kaffaratu dhalika itqul mu'tada 'alaihi bil latami fi wajhihi. Oleh karena itu datang penjelasan tentang kafarah, penebusan dosa tersebut, yaitu dosa menampar wajah seorang budak. Kafarahnya, bentuk penebusan dosanya adalah dengan memerdekakan budak yang ditampar tadi di bagian wajahnya tadi. Walakin dzalika, kata beliau di sini, walakin dzalika 'ala sabilil istihbab. Akan tapi yang demikian itu hukumnya adalah mustahab saja, bukan wajib. Ya, jadi majikan yang mungkin, ya, ketika dia emosi atau marah kemudian menampar budaknya di bagian wajahnya, maka dia disunnahkan. Hukumnya mustahab untuk dia memerdekakan budak tersebut, tapi enggak sampai wajib. Ya. Kama qarrara dzalikal ulama, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama. Jadi perintah yang disebutkan dalam hadis ini, Nabi memerintahkan untuk memerdekakan budak yang ditampar tadi, ini amru istihbab, perintah yang sifatnya mustahab, bukan perintah yang sifatnya fardu atau wajib. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya hadis yang ke-177, masih semakna, kita baca. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Amr ibnu Aun wa Musaddad qala haddatsana Abu Awanah an Firas an Abi Shalih an Zadan an Zadan an ibni Umar qala, dari Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man latama 'abdahu aw darabahu haddan lam ya'tihi fa kaffaratuhu 'itquhu. Hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Barang siapa yang menampar budaknya atau memukulnya dengan sebuah hukuman had, pukulan had yang bukan disebabkan karena dosa yang dia lakukan, fa kaffaratuhu 'itquhu, maka kafarahnya, bentuk penebusan dosa dari perbuatan tersebut adalah dengan membebaskannya, yaitu membebaskan budak tadi. Ini menunjukkan apa, ikhwani fillah barakallahu fikum, dua perbuatan ini adalah perbuatan dosa, perbuatan yang diharamkan. Yang pertama apa? Menampar wajah, ya. Padahal yang ditampar ini budak loh, apalagi kalau bukan budak, ya. Tentunya dosanya lebih besar. Budak saja tidak boleh diperlakukan seperti ini. Ini diantara apa, ikhwani fillah, menunjukkan apa, min mahasini dinil Islam. Di antara yang menunjukkan keindahannya agama Islam. Bahwasanya Islam itu agama yang penuh dengan rahmah. Memanusiakan manusia. Ya. Coba kita lihat bagaimana. Budak saja, yaitu yang tingkatannya memang di bawah manusia merdeka, tetap dijaga hak-haknya. Tidak kemudian kalau namanya budak itu diperlakukan seenaknya. Tidak, Islam tetap memperhatikan hak-hak seorang budak. Ya, tidak boleh, walaupun dia budak, kemudian dizalimi. Maka dosa yang pertama ini adalah menampar budak. Yang kedua adalah memukul budak tadi dengan suatu hukuman atau pukulan had. Ya. Hukuman had untuk suatu kesalahan yang ternyata tidak dilakukan oleh budak tersebut. Syarah dari hadis ini kita baca, qala Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, wa hadha dalilun ala anna al-khadima la yajuzu li sayyidihi aw ay malikihi ay ya'tadiya alayhi biduni haqqin. Ini merupakan dalil bahwasanya seorang budak tidak boleh bagi tuannya atau majikannya untuk menzaliminya tanpa hak. La bil ladam wala bid darb wala bi iqamati haddin yuttaham bihi. Tidak boleh dizalimi baik dengan tamparan atau dengan pukulan atau dengan menegakkan hukum had atasnya. Hukum had terhadapnya terkait suatu dosa atau kesalahan yang dia dituduh dengannya. Faman fa'ala dzalika fakaffaratu fi'lihi ay yu'tiqahu. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka kafarahnya, penebusan dosanya adalah dengan memerdekakan budak tadi. Wa hadza kal awwal ala sabilil istihbab la ala sabilil wujub. Hadis ini sama seperti hadis yang sebelumnya. Perintah untuk memerdekakan budak ini adalah hukumnya mustahab, tidak sampai tingkatan wajib. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya hadis yang ke-178. Ya. Ini masih hadis yang semakna karena masih satu judul bab. Kita baca, qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya ibn Sa'id an Sufyan qala haddatsani Salamah ibn Kuhail qala haddatsani Muawiyah ibn Suwaid ibn Muqarrin qala. Dari Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin, beliau mengatakan rahimahullah, latamtu maulan lana fafarra. Pernah suatu ketika aku menampar maula. Maula itu ya budak. Ya. Pernah suatu ketika aku menampar budak milik kami. Fafarra, maka budak tadi kemudian lari. Fada'ani abi, kemudian ayahku memanggilku. Siapa ayahnya Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin? Tadi, sahabat tadi, ya, di hadis yang sebelumnya tadi, Suwaid bin Muqarrin. Maka ayahnya, ayahku memanggilku, kata Muawiyah bin Suwaid. Faqala lahu, kemudian berkata kepadanya, iqtassa. Iqtassa ini dalam bahasa Arab, ya, wazannya ifta'ala. Dalam jumlah Arabiyah, iqtassa fulanun ay akhadha al-qisas. Jadi di sini Suwaid bin Muqarrin memerintahkan untuk apa? Diberlakukan yang namanya qisas. Balasan yang setimpal. Jadi kalau tadi ditampar ya dibalas dengan ditampar. Jadi budaknya ditampar, yang menampar diqisas, dibalas dengan balasan yang setimpal. Faqala lahu iqtassa kunna walada muqarrin sab'atan. Sambil kemudian Suwaid bin Muqarrin mengisahkan, dahulu kami anak dari Muqarrin ada 7 orang, lana khadimun, kami memiliki seorang budak. Falatamaha ahaduna, maka kemudian menampar budak tadi salah seorang di antara kami. Fadzukira dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka Nabi bersabda, murhum fal yu'tiquha. Perintahkan mereka, hendaknya mereka memerdekakan budak tersebut. Faqila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lahum khadimun ghairaha. Mereka tidak memiliki budak selain dia. Di budaknya hanya satu. Kalau dimerdekakan enggak ada budak lagi. Enggak punya budak lagi. Ya. Yang mana budak itu memang na'am biasa membantu keluarga tersebut. Jadi kalau dimerdekakan enggak ada lagi yang membantu pekerjaan mereka. Maka Nabi bersabda, qala falyastakhdimuha fa idastaghnau khallu sabilaha. Hendaknya mereka kalau begitu silakan tetap jadikannya sebagai budak atau memperkerjakannya untuk menjadi pembantunya. Fa idza staghnau khallu sabilaha. Kalau mereka sudah merasa cukup, maka merdekakan dia. Ya. Di sini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini masih semakna dengan dua hadis yang sebelumnya. Kita baca syarahnya ringkas. Qala asy-syarih rahimahullah fil hadis dalilun ala anna latmal khadim wa darbahu biduni haqqin yujibu dzalika haramun wa ma'siyatun. Hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya menampar khadim, budak, dan memukulnya tanpa hak itu merupakan perkara yang haram dan kemaksiatan. Wa kaffaratuhu al-itqu, dan bentuk kafarahnya, penembusan dosanya adalah dengan memerdekakan budak tadi. Wa huwa ala sabilil istihbab, ini hukumnya mustahab. La ala sabilil wujub, tidak sampai tingkatan wajib. Waqad taqaddama bayanu dzalika qariban, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Berikutnya masih hadis yang semakna, hadis yang ke-179. Qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Amr bin Mazruq bin Marzuq qala akhbarana Syu'bah qala li Muhammad ibn al-Munkadir masmuka faqultu Syu'bah. Jadi di sini Muhammad bin al-Munkadir berkata kepada Syu'bah, bertanya, masmuka, siapa namamu? Maka aku katakan, kata Syu'bah, ya, namaku Syu'bah. Qala, maka berkata Muhammad bin al-Munkadir, qala haddathani Abu Syu'bah an Suwaid ibn Muqarrin al-Muzani. Masih dari sahabat yang sama tadi, Suwaid bin Muqarrin al-Muzani. Wa ra'a rajulan latama ghulamahu. Pernah suatu ketika Suwaid bin Muqarrin al-Muzani radhiyallahu anhu melihat ada seorang pria memukul atau menampar budak miliknya. Ghulam itu juga biasa dipakai untuk istilah, ya, untuk budak. Faqala, maka Suwaid bin Muqarrin berkata, ama alimta anna surata muharramatun, tidakkah engkau tahu bahwasanya wajah itu diharamkan? As-surah dalam bahasa Arab bisa diartikan wajah. Artinya diharamkan untuk dipukul atau ditampar. Tidakkah engkau tahu wajah itu diharamkan? Itu untuk dipukul. Ra'aituni wa inni sabi'u sab'ati ikhwatin. Aku pernah melihat diriku ketika itu sebagai orang yang ketujuh dari tujuh bersaudara. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malana illa khadimun, kami tidak memiliki kecuali satu budak saja. Falatamahu ahaduna, maka kemudian salah seorang di antara kami menampar budak tersebut. Fa amarana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nu'tiqahu, maka Nabi pun memerintahkan kami untuk memerdekakan budak tersebut. Hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini memang pembahasannya pembahasan tentang budak, ya. Mungkin di antara kita enggak ada yang punya budak, kan? Tapi pembahasan seperti ini penting. Enggak menutup kemungkinan suatu saat nanti, ya, datang suatu masa yang, ya, kemudian ada yang namanya budak-budak itu. Sehingga kita harus mengetahui hukumnya. Dan di sini kita juga bisa mengambil atau memetik faedah. Budak saja seperti ini diperhatikannya dalam Islam. Besar perhatian Islam terkait dengan urusan budak. Nabi sangat perhatian, ya, dalam urusan para budak ini. Nah, kalau budak saja seperti ini dijaga haknya, tidak boleh didolimi, maka terlebih lagi manusia yang merdeka, ya, seperti itu faedah yang bisa kita petik. Syarahnya, ya, berkata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, hadza bima'na al-ahadits as-sabiqah, ini semakna dengan hadis-hadis yang sebelumnya. بأنه لو كان المعتدى عليه خادما مملوكا لا يجوز لأحد أن يلطم وجهه. Kalau orang yang dizalimi walaupun dia seorang budak, hamba sahaya, tidak boleh seorang pun untuk menampar wajahnya. Wala yajuzu li ahadin an ya'tadi 'alaihi biduni haqqin. Tidak boleh seorang pun menzalimi budak tersebut tanpa hak. Faman fa'ala dzalika fakaffaratu fi'lihi al-itqu. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka kafarahnya adalah dengan memerdekakannya. Wa huwa dalilun 'ala anna fi'la dzalika ma'siyah. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan menampar tersebut adalah maksiat. Wa qad sabaqa annahu yu'tiquhu istihbaban liyakuna kafaratan li'tida'ihi 'alaihi. Dan telah berlalu penjelasannya bahwasanya hal ini hukumnya adalah mustahab. Perintah untuk memerdekakan budak ini hukumnya mustahab. Berikutnya hadis terakhir dari bab ini, hadis yang ke-180. Qala al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musa qala haddatsana Abu Awanah qala haddatsana Firas an Abi Salih an Zadan Abi Umar qala كنا عند ابن عمر رضي الله عنهما فدعا بغلام له كان ضربه. Zadan, itu Abu Umar, mengisahkan, dahulu kami pernah berada di sisi Ibnu Umar, itu sedang bermajelis dengan Ibnu Umar, putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Fada'a bighulamin lahu. Kemudian Ibnu Umar memanggil salah seorang budaknya yang sebelumnya sempat beliau pukul. Jadi beliau punya budak, salah satu budaknya ini sempat beliau pukul sebelumnya, kemudian beliau panggil budak tadi. Fakashafa an dhahrihi. Kemudian beliau menyingkap bagian punggungnya. Ya, pakaiannya dibuka dan dilihat bagian punggungnya. Zahirnya di sini beliau memukul daerah punggungnya, area punggung dari budak tersebut. Faqala, maka Ibnu Umar bertanya, ayujiuka, apakah menyakitimu, melukaimu? Qala, la. Budak tadi menjawab, tidak. Di sini ikhwan fillah kita bisa melihat ada beberapa fawaid. Ya. Yang pertama, bahwasanya para sahabat itu menganggap ini adalah perkara yang biasa terjadi di kalangan mereka. Ya. Nanti akan dijelaskan bentuk-bentuk pukulan itu seperti apa. Tidak semua pukulan itu dilarang, ya. Tapi ada ketentuannya. Nah, di sini Ibnu Umar zahirnya beliau memukul budak tadi dalam rangka takdib. Dalam rangka apa? Memberikan pukulan yang mendidik sifatnya. Oleh karena itu ketika ditanya si budak tadi, ya, apakah melukaimu pukulan tadi, menyakitimu, si budak tadi bilang, la, tidak. Ini menunjukkan apa? Pukulan yang dilakukan Ibnu Umar itu darbu ta'dibin, pukulan didikan. Karena di sana ada ketentuan, pukulan yang mendidik sifatnya, ya, pukulan takdib istilahnya, itu adalah dorbun ghairu mubarrih. Disebutkan para ulama, syaratnya adalah dorbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak sampai melukai, ya, pukulan yang tujuannya adalah sebagai bentuk rahmat, kasih sayang kepada al-madrub, pihak yang dipukul. Ketika pihak yang dipukul tadi melakukan kesalahan yang tidak sepantasnya dia lakukan, ya, maka dipukul untuk menunjukkan atau menegur dia, menunjukkan bahwasanya dia salah dan jangan sampai terulang kembali. Tapi ternyata setelah budak tadi ditanya apakah melukaimu, yaitu pukulan tadi, dan si budak menjawab tidak, tapi ternyata Ibnu Umar tetap memerdekakan budak tersebut. Fa'ataqahu. Ibnu Umar tetap memerdekakan budak tadi. Ini terdapat faedah yang perlu kita teladani, ya. Yang pertama adalah menunjukkan apa? Sikap waroknya sahabat. Para sahabat adalah orang-orang yang memiliki sikap warok, takut kepada Allah, takut ancaman atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun pukulan tadi tidak sampai menyakiti si budak dan zahirnya memang beliau lakukan di sini dalam rangka takdib, tapi karena takutnya beliau takut terkenai dosa zalim, dosa kezaliman, maka beliau tetap memerdekakan budak tadi. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian setelah beliau memerdekakannya, thumma rafa'a 'udan minal ard faqala. Kemudian beliau Ibnu Umar mengambil sebuah ranting kayu dari tanah. Beliau mengambil sebuah ranting kayu atau kayu yang kecil atau pendek dari atas tanah, faqala, kemudian beliau berkata, mali fihi minal ajri ma yazinu hadzal 'ud. Budak itu harganya enggak seperti mobil Toyota Fortuner, iya. Enggak seperti mobil apa yang mahal itu. Harganya budak itu mahal sekali. Jadi kalau orang, seorang tuan, majikan memerdekakan budaknya, pahalanya besar. Karena hakikatnya seperti dia sedang menginfakkan hartanya dengan jumlah yang besar. Dimerdekakan budak tadi secara cuma-cuma. Ini pahalanya besar dalam Islam. Ya. Tapi ternyata di sini Ibnu Umar mengatakan, tidaklah aku mendapatkan pahala dari memerdekakan budak ini tadi yang beratnya seperti atau setara dengan ranting pohon ini, ranting kayu ini. Yang mana seharusnya memerdekakan budak itu pahalanya besar. Tapi beliau mengatakan demikian, tidaklah aku mendapatkan pahala dari memerdekakan budak ini sebesar atau yang pahala yang setara dengan ranting kayu ini. Fakultu, maka aku bertanya, yaitu kata Zadan Abu Umar rahimahullah, ya Abu Abdurrahman, lima taqulu hadza? Wa ya Abu Abdurrahman, kenapa engkau mengatakan demikian? Qala, maka Ibnu Umar menjawab, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man daraba mamlukahu haddan lam ya'tihi aw latama wajhahu fakaffaratuhu ay yu'tiqahu. Barang siapa yang memukul budaknya dengan sebuah pukulan had yang terkait dengan suatu dosa yang tidak dia lakukan, atau memukul wajahnya, menampar wajahnya, maka kafarahnya adalah dengan memerdekakan budak tersebut. Oleh karena itu kenapa Ibnu Umar ya tidak mengharapkan pahala yang besar, atau beliau menyangka bahwasanya beliau tidak mendapatkan pahala yang besar dari memerdekakan budak tadi karena yang beliau lakukan itu sebagai kafarah untuk menebus dosa yang beliau lakukan ya. Nah, di sini sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita baca syarahnya. Qala syarih Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, wa hadzal haditsu kal ahaditsi allati sabaqat fi ma yata'allaqu bi darbil mamluk. Hadis ini seperti hadis-hadis yang sebelumnya yang terkait dengan memukul budak. Sawa'un latamahu aw darabahu ad-darb alladhi yuji'uhu. Baik dengan menampar wajah atau dengan memukul dengan pukulan yang menyakitkan. La siyama idza kana biduni haq. Terlebih lagi jika pukulan tadi tanpa hak. Kalau seandainya memukulnya adalah karena hak, misalnya budak tadi melakukan kesalahan, dipukul. Itu pun pukulannya tidak boleh melampaui batas. Apalagi jika pukulan yang dilakukan itu bukan karena hak. Ya. Si budak enggak melakukan kesalahan apa-apa, enggak berhak untuk dipukul, tapi dipukul. Maka tentunya dosanya lebih besar. Fa inna min kafarati hadza dzambi ay yu'tiqahu. Kafarah dari dosa ini adalah dengan memerdekakan budak tersebut, fayakunu hurran ba'da an kana raqiqan mamlukan. Maka kalau sudah diberdekakan, maka dia menjadi manusia yang merdeka setelah sebelumnya budak atau hamba sahaya. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits as-sabiq li Abi Mas'udin radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang disabdakan Nabi di hadis yang sebelumnya, itu hadis-hadis yang pernah kita baca juga, hadis Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau memukul seorang budak miliknya, maka Nabi pun memerintahkan Abu Mas'ud untuk memerdekakannya. Nabi bersabda kepada beliau, "Laulam taf'al lamassatka an-nar." Kalau seandainya engkau tidak melakukan hal tersebut, itu tidak memerdekakan budak tadi setelah kamu pukul, niscaya engkau akan tersentuh api neraka. Ya, jadi memukul budak tanpa hak atau dengan cara yang berlebihan melampaui batas, itu pun merupakan dosa yang terancam dengan hukuman di an-nar. Maka terlebih lagi kalau yang dipukul itu sekali lagi bukan budak, ya, tentunya besar dosanya. Barakallahu fikum. Fal'itqu yu'tabaru kaffaratu yu'tabaru kaffaratan li darbil mamluk. Memerdekakan budak itu teranggap sebagai kafarah, penebusan dosa dari dosa memukul budak tadi. Wala yustathna min dhalika illa ma kana darba ta'dibin kaman yu'addib ibnahu. Nah, ini beliau jelaskan di sini, penting untuk kita perhatikan. Semua pukulan itu termasuk pukulan yang diharamkan dan merupakan perbuatan dosa. Tidak diperkecualikan sedikit pun darinya kecuali satu bentuk saja. Ya. Ana ulang, jadi semua bentuk pukulan ya itu merupakan dosa kecuali satu bentuk atau satu jenis pukulan, yaitu darbu ta'dibin, pukulan untuk mendidik. Kaman yu'addib ibnahu, sebagaimana seorang yang sedang mendidik anaknya, memukul anaknya karena mendidiknya. Falahu ayyu'addiba gulamahul mamluk bidarbin ghairi mubarrih. Begitu pula seorang tuan atau majikan boleh memukul hambanya, yaitu budaknya, pukulan yang mendidik dengan syarat tidak boleh sampai melukai atau mencederai. Walahu ayyu'addiba al-yatima alladhi la yajuzu ayyusa'a ilaihi walakin ad-darb walakin ad-darb wa at-ta'dib li maslahatil madrub. Begitu pula anak yatim. Anak yatim itu kan punya perhatian khusus di dalam Islam. Ya. Harus dikasih sayangi, ya harus disayangi, ya diperhatikan, tidak boleh disakiti. Itu anak yatim. Ya, diperhatikan dalam Islam. Tapi walaupun dia yatim pun boleh bagi walinya atau yang mengurusi anak yatim tadi untuk memukulnya. Selama pukulan itu adalah pukulan mendidik. Tapi dengan syarat walakinna darba wa ta'diba limaslahatil madrub. Akan tapi pukulan tersebut adalah untuk mendidik dan tujuannya untuk kemaslahatan yang dipukul. Ini penting untuk dicatat oleh setiap orang tua atau wali. Ketika kita terpaksa sebagai orang tua atau sebagai pendidik terpaksa memukul anak, niatkan pukulan itu limaslahatil madrub. Niatkan pukulan itu untuk apa? Untuk kemaslahatan yang dipukul, anak yang dipukul. Jadi sekali lagi bukan karena apa? Pelampiasan emosi. Bukan untuk melampiaskan kemarahan atau emosi kita. Bukan seperti itu. Tujuan pembolehan memukul dalam Islam adalah bukan untuk pelampiasan rasa emosi atau rasa amarah. Karena kalau pelampiasan rasa amarah, emosi, seringkali pukulan itu akan mencederai dan melampaui batas. Ya, maka hendaknya kita perhatikan ini. Kalau terpaksa memukul anak, maka niatkan untuk kemaslahatan anak tersebut. Ya. Misalnya dia melakukan kesalahan, diulang-ulang terus kesalahannya. Sudah sering dinasihati, tetap saja dilakukan. Ya, maka sesekali boleh kita pukul untuk menegur dia, untuk kemaslahatan dia, supaya tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Misalnya apa contohnya? Anak suka mengambil barang milik orang lain. Sudah dinasihati, enggak boleh, Nak, ya. Barang milik orang lain itu enggak boleh diambil seenaknya, harus izin. Kalau diizinkan boleh. Tapi kalau enggak diizinkan, jangan diambil, enggak boleh, itu mencuri namanya. Atau termasuk ghasab, dan ghasab muharramun, diharamkan dalam Islam. Mengambil barang milik orang lain tanpa izinnya. Dinasihati. Setelah dinasihati ternyata diulang lagi, terus diulang berkali-kali, sesekali boleh dipukul. Enggak boleh itu, ya. Nah, niatkan untuk apa? Kemaslahatan yang dipukul. Tujuannya apa? Supaya dia paham itu enggak boleh, dilarang dalam agama. Ya. Dan supaya dia tidak mengulangi lagi. Wa hakadzal abdul mamluku idza darabahu sayyiduhu darba ta'dibin. Begitu pula seorang budak sahaya boleh bagi tuannya untuk memukul budak tadi. Tapi yang dibolehkan adalah pukulan mendidik. La darban yu'dhihi. Jadi konteks dari hadis-hadis sebelumnya tadi, hadis yang membicarakan tentang apa? Kafarah dari memukul budak itu jika pukulan itu tanpa hak, atau pukulan itu yang melampaui batas sampai mencederai, sampai melukai, atau pukulan yang dilakukan di wajah. Nah, itu. Jadi itu pukulan-pukulan yang termasuk pukulan yang diharamkan, yang terkenai dosa, dan disyariatkan, disunnahkan untuk memerdekakan budak tadi. Kalau sekedar pukulan yang sifatnya mendidik, maka tidak perlu kafarah dan tidak disyariatkan untuk kafarah. Ya, barakallahu fikum. La darban yu'dhihi wa yu'limuhu wa yu'athir fihi al-jarahat. Boleh untuk memukul dengan pukulan mendidik. Yang tidak boleh adalah pukulan yang sampai menimbulkan gangguan, yaitu sampai menimbulkan luka, bekas luka. Wa yu'limuhu, menyakitinya dengan berlebihan. Wa yu'athir fihi al-jarahat, sampai menimbulkan luka, sampai sobek kulitnya, atau sampai ya bercucuran darah. Ini yang enggak boleh. Fahadzal ladzi la yusamahu fihi. Inilah pukulan yang tidak diizinkan dalam syariat. Itu yang sampai melukai, sampai menimbulkan bekas luka, sampai menyakiti, ya. Fa kafaratuhu al-itq. Maka kafarahnya, penebusan dosanya adalah dengan memerdekakan budak tadi. Ghaira annahu la yajib wa innama yustahab. Hanya saja hukumnya tidak sampai wajib, hanya sekedar mustahab. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. Selesai dari pembahasan bab, ya, man latama 'abdahu falyu'tiqhu min ghairi ijabin. Untuk bab yang berikutnya, bab qisasil 'abd, qisasnya seorang budak. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bismillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.